Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini ya, ada perubahan jadwal ya, malam Kamis kita menjadi tentukan untuk durus sulughah, adapun malam Rabunya ditukar yakni dars sharaf ya. Dan walaupun sudah waktu tidak bertemu dengan waktu yang lama, cukup lama waktu kita tidak bisa bertemu karena beberapa macam kesibukan atau halangan, tetapi pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dan ini merupakan nikmat dari Allah SWT, merupakan kesempatan yang berbahagia sekali ya, di mana waktu yang luang ada merupakan waktu yang manfaat kalau kita manfaatkan untuk yang baik ya. Sebagaimana Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan, memberikan nasihat agar kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang luang, menyia-nyiakan kesehatan ya, dari Rasulullah SAW atau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana beliau mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, maghbun. Yani tidak bisa memanfaatkannya, sehingga mereka tertipu, tidak bisa memanfaatkannya. Apa itu? Yaitu as-sihhatu wal faragh. Yani waktu sehat atau kondisi sehat, wal faragh. Yani waktu luang, waktu kosong. Kalau seseorang tidak memanfaatkan dengan kebaikan kesehatannya dan juga waktu yang ada, maka itu merupakan kerugian ya. Sehingga kita alhamdulillah dengan izin dan juga dengan kemudahan dari Allah Taala, waktu-waktu yang kita ada di situ, waktu yang luang, mungkin di situ ada kesibukan bagi kita ya. Mengurus anak atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang di rumah atau yang lain-lainnya, istirahat dan sebagainya, tapi kita manfaatkan untuk thalabul ilmi, kita manfaatkan untuk menambah wawasan kita tentang bahasa Arab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita masuk pada pelajaran ke-22 sebenarnya ya. Anda juga masih ingat ini. Yaitu Ad-Darsul Tsani wal 20. Dan insyaallah sedikit lagi, maka untuk menyegarkan kembali ingatan kita, kita baca kembali ya bersama-sama insyaallah. Kita ikuti atau antum ikuti Ad-Darsul Tsani wal 20. Hamidun tabibun. Zawjatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hum Hamzatu wa Uthmanu. Wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmad wa Hamzah talibani. Ahmadu talibun mujtahidun. Ahmadu talibun mujtahidun. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Qala Yusufu. Indi khamsatu aqlamin. Hadha qalamun ahmaru. Wa hadha qalamun azraqu. Wa hadha qalamun ahdaru. Ya. Ulangi wa hadha qalamun akhdaru. Wa hadha qalamun aswadu wa hadha qalamun asfaru. Wa hadha qalamun aswadu wa hadha qalamun asfaru. Qalat Zainab. Indi manadilu katsiratun. Ulangi ya. Indi manadilu katsiratun. Hadha abyadu wa hadha asfaru. Wa hadha ahmaru wa hadha azraqu. Qalat laha Fatimatu. A'indaki mindilun akhdaru. Qalat la ma indi mindilun akhdaru. Qala Talhatu. Indi mafatihu kathiratun. Hadha miftahul ghurfati. Wa hadha miftahul haqibati. Wa hadha miftahul sayyarati. Qala Sufyanu. Fi baladina masajidu wa madarisu kathiratun. Ulangi. Qala Sufyanu fi baladina masajidu. Qala Sufyanu fi baladina masajidu. Wa madarisu kathiratun. Wa madarisu kathiratun. Wa fanadiku qalilatun. Ahaulai atibba'u. La hum mudarrisuna. Wa hum ulama'u kibarun. Baik. Di apa namanya? Cukupkan dulu di bacaan ini. Sebenarnya ini juga bacaan. Cuman ini ibaratnya sifatnya materi ya. Tafadhol, bergantian untuk membacanya. Satu orang, satu baris supaya kebagian semua. Nanti insyaallah setelah ini ditanya lagi tentang makna-makna yang kira-kira sulit atau untuk mengulangi lagi. Mungkin menerjemahkan dan sebagainya ya. Tafadhol akhi dari sebelah kanan. Ad-darsu tsani wal ishrun. Ad-darsu tsani wa ishruna. Hamidun tabibun. Baik. Zawjatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Terus? Oh iya, cukup ya. Nah, dilanjutkan lagi. Hum. Hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Baik. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Talibani. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Nah, cukup dulu. Tafadhal dilanjut. Ahmadu. Ya, anta mahi qala Sufyan. Yusuf. Qala Yusuf. Inni khamsatu aqlamin. Naam. Hadha qalamun ahmaru wa hadha qalamun azraqu. Oh, sudah cukup ya. Terus anta mahi wa hadha iya. Hadha qalamun aswad. Iya. Hadha qalamun asfar. Terus qalat Zainab. Manadilu. Iya. Hadha abyadu. Wa hadha asfaru. Wa hadha asfaru. Wa hadha azraqu. Iya. Udah, ya sampai azraku kan? Wa hadza azraku. Beda. Bedanya? Beda kalimat sih. Kalau di situ beda. Kalau di sini sama yang ini. Oh, ada tambahnya lagi. Asfaru. Ahdoru. Oh, gitu. Kalau yang pada sesudahnya seperti mas di kalau di sini ahdoru. Iya, iya. Beda ya, beda kalimatnya ya. Beda, iya beda susunannya. Makanya di sini ana makanya ketika qalat laha Fatimatu a indaki mindilun akhdaru gitu ya. Di situ harusnya aswadu. Iya. Sama yang itu. Kalau yang sama dengan lana ada enggak di sini? Iya. Oh, itu sama ya. Itu sama enggak? Oh. Cuma dua ini aja. Kitab kuningnya yang beda. Kitanya kitab putih sama. Enggak apa-apa ya. Oh ya, antum mahi ketika mengucapkan huruf dal jangan mirip seperti dal ya. Karena sebab nanti artinya bisa beda ya. Jadi haza za ya, za itu kan makhraj hurufnya asalnya dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri ya. Za gitu. Jadi bukan hada ya, sebab kalau hada nanti artinya justru memberi hidayah gitu kan, menunjukin. Labas, jadi itu masalah makhraj, jadi haza. Berikutnya antum mahi qalat. Qalat laha Fatimah. Ta'am. Naam. Terus qalat la indi min dilun akhdaru. Iya. Qala antum? Qala Talha. Ini enggak panjang hanya. Qala Talha. Qala Talha. Indi mafatihu kathiratun. Naam. Hada miftahu ghurfati. Hul. Sambung. Miftahul. Hada miftahul ghurfati. Hada miftahul ghurfati. Wahada miftahul haqibati. Wahada miftahul sayyarati. Taib. Qala Sufyan. Qala Sufyan. Fi baladina masajidu wa madarisu kathiratun. Wa fana طيب هؤلاء اطباء يا terakhir antum la antum ya lam mudarrisuna la hum mudarrisuna wa hum ulama'u kibar naam wa hum ulama'u kibar ya طيب mungkin langsung saja supaya apa namanya menghasilkan pemahaman yang sempurna atau pemahaman yang detail yang rinci, langsung saja antum mahi diterjemahkan satu baris satu baris gimana. Hamidun tabib apa artinya? Ahsan. Terus wa zaujatuhu mudarisa, istrinya seorang guru ya, pengajar ya, atau istrinya ibu guru, guru perempuan maksudnya ya. Ismuha Aminah. Bukan anaknya. Namanya ya, nama istrinya Aminah. Nah, iya, ismu itu nama istrinya. Kalau Hamidun lahu arba'atu abna'in apa dia? Nah, Hamidun lahu arba'atu abna' apa artinya? Hamid lahu memiliki 4 orang anak laki-laki. Iya, abna. Maka antum bagi hum lanjutkan. Iya. Hamzah, Utsman, Ahmad dan Ibrahim. Betul. Ahmad dan Hamzah 2 pelajar. Betul. Lanjut aja Ahmad. Ahmad pelajar yang sungguh-sungguh. Betul. Dan Hamzah pelajar yang malas. Iya. Antum, qala Yusuf apa artinya? Yusuf. Apa? Iya, berkata Yusuf. Iya, berkata Yusuf atau Yusuf berkata? Indi khom satu aklamin. Saya memiliki 5 pulpen. Betul. Ini pulpen merah. Bagus. Dan ini pulpen biru. Betul, masya Allah. Ini pulpen hijau. Dan ini pulpen hitam. Betul. Wahada. Pulpen kuning. Ahsan, masya Allah. Mumtaz. Antum, qalat Zainab. Zainab berkata, saya memiliki sapu tangan yang banyak. Iya. Ini putih. Betul. Ya. Dan ini merah. Ya. Dan ini biru. Biru, ya. Dan ini. Oh, ada lagi. Iya. Kalau di kuantum dan ini hijau ya. Penggunaan atau pemakaian kata dan sebenarnya cukup sekali aja. Atau di akhir nanti gitu ya. Saya memiliki sabut tangan yang banyak. Ini putih, ini kuning, ini merah, ini biru, dan ini hijau gitu ya. Sama dalam bahasa Indonesia juga. Kalau dannya berkali-kali itu tidak efisien ya, tidak efisien gitu sebenarnya. Labas. Jadi intinya begitu. Wa di situ dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa kitanya koma sebenarnya. Antum akhi qalat laha Fatimah. Berkata. Bukan bertanya. Kalau bertanya sa'alat ya. Terus apa? Ain daki? Dia memiliki sabut tangan warna hijau. Bukan dia. Sebentar di sini. Qalat laha Fatimah itu Fatimah berkata kepada siapa? Kepada Zainab ya. Enggak, di situ aindaki. Berarti orangnya ada diajak bicara orang kedua. Aindaki itu bukan aindaha. Aindaki orangnya ada di... jadi kan ini Fatimah sama Zena berbicara langsung. Jadi bukan apakah dia memiliki, tetapi apakah kamu memiliki. Ya, ini kalau dicetakan yang itu, yang buku kita, beda dengan yang lain. Di sini, aindaki min dilun akhdar. Kemudian qalat. Nah, di sini qalat siapa di sini? Berkata. Ya, siapa yang berkata? Zainab. Ya, bukan Fatimah ya. Apa kata dia? Tidak memiliki. Bagus sekali. Antum akhi, qalat Talha. Apa artinya qalat Talha? Talha berkata. Ya. Indi mafatihu katsirah. Mama nama mafatih? Ya. Kunci-kunci yang banyak. Iya, jadi punya banyak kunci nih. Hadza miftahul ghurfati wa hadza miftahu al haqibati. Di awal enggak ada dan. Nah, ya, langsung hadza miftahul ghurfa. Kunci kamar ya. Haqibah. Mana haqibah? Hadhihi haqibah. Atas. Dan ini kunci tas. Ini tadi ini kunci tas dan kunci sayarah mobil. Ya, sayarah mobil. Jadi ada tiga. Kunci kamar, kunci tas, dan kunci mobil. Antum, qala Sufyan. Sufyan berkata di negeri kami masjid-masjid dan sekolah-sekolah banyak. Terdapat masjid-masjid. Nah, gitu. Sekolah-sekolah yang banyak. Dan terdapat hotel yang sedikit. Iya, dan hotel-hotel yang sedikit. Ya. Sedikit lagi. Ahaulai atibba. Boleh antum enggak apa-apa? Ahaulai atibba. Apakah mereka para dokter? Iya. Terakhir lahum mudarrisun. Bukan mereka guru. Iya. Dan mereka ulama. Iya. Jadi mereka adalah pengajar, ini guru, dan mereka juga ulama-ulama senior. Ya, kibar itu bermakna ya besar di sini, bisa bukan berbesar bentuk jasa, bentuk badannya ya, tetapi hakiki atau maknawi maksudnya. Yakni sudah sepuh atau memang mumpuni lah gitu. Jadi misalnya ulama yang berkapasitas ilmunya banyak ya gitu ya. Bisa juga bermakna sepuh, senior gitu. Iman dua, ya, dari sisi umur atau dari sisi keilmuan. Ya. Kedua-duanya sebenarnya saling menguatkan sih ya. Jadi kalau yang rajin itu bahasa ininya sebenarnya nasyid. Nasyidun. Dari kosakata yang lain itu nasyid. Sebenarnya kalau rajin itu nasyid. Adapun mujtahid, ya mujtahid bersungguh-sungguh ya tentu saling mendukung lah antara nasyid sama ini kan rajin gitu ya. Kalau ini sungguh-sungguh maka dari arti sungguh-sungguh dalam masalah belajar ya artinya rajin dia sebenarnya gitu. Tapi memang artinya itu secara harfiahnya mujtahid itu adalah yang bersungguh-sungguh ya gitu ya. Nasyid ini orang yang aktif ya, banyak kegiatannya ya. Jadi kalau diartikan sungguh-sungguh adalah rajin, ya nggak apa-apa juga, ya artinya nggak masalah gitu ya, gitu nggak masalah. Jadi ketika dikatakan satu persatu nasyid sama mujtahid, maknanya masing-masing ya, maknanya beda-beda. Nasyid rajin, kalau mujtahid sungguh-sungguh. Tapi kalau disebutkan satu, ya mujtahid ya nasyid gitu ya, gitu. Jadi seperti Islam sama iman gitu kan. Ketika disebutkan satu persatu, Islam beda. Islam adalah orang-orang yang masih awal atau yang masih ini. Tapi kalau orang-orang yang beriman sudah mulai meningkat. Tapi ketika disebutkan terpisah, orang Islam ya orang mukmin, orang mukmin ya orang Islam kan gitu. Jadi kalau secara artinya mujtahid sisi sungguh-sungguh. Tentunya mujtahid fit talab gitu ya, dalam menuntut ilmu. Dua-duanya enggak masalah. Mujtahidun. Baik. Jadi maknanya sudah paham semua ya. Antum di sini bisa perhatikan nanti bahwa pelajaran ke-22 dan pelajaran ke-23 seperti yang Anda sampaikan adalah tentang membicarakan tentang isim ghair musharif, yaitu al-mamnu minas sharaf. Al-mamnu minas sharaf ya. Atau isim yang tidak bisa ditanwin. Kalau sudah dipahami, wadih insyaallah percakapannya kita langsung ke halaman berikutnya. Ya, yaitu al-mamnu minas sharaf. Yang dimaksud dengan al-mamnu' minas sharaf adalah ismun la yunawwan, isim yang tidak bisa ditanwin. Jadi ada di sana, antum jangan aneh bahwasanya isim itu ada yang ditanwin, ada yang bisa, tidak bisa ditanwin. Ya, ada yang bisa ditanwin, ada yang tidak bisa ditanwin. Kalau yang bisa ditanwin berarti namanya munsharif. Kalau bisa ditanwin berarti namanya munsharif. Munsharif. Munsharifun. Kalau yang tidak bisa ditanwin namanya ghairu. Ya ghairu ya, munsharif. Ghairu munsharif. Intinya gitu ya, ghairu munsharif. Ini dari sisi masalah ada atau tidaknya tanwin. Contoh yang misalnya munsharif yang gampang, qalamun. Qalamun. Nah, ini namanya munsharif. Yang tidak bisa ditanwin, contohnya apa misalnya? Ibrahimu. Nah, gitu ya, Ibrahimu. Ibrahimu contohnya. Kalau yang bertanwin contohnya banyak. Yang ghairu musharif yang tidak bertanwin juga banyak. Nah, kita akan baca di sini. Isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Berarti kalau yang di luar ini itu bertanwin semua. Berarti yang di luar ini berarti bertanwin semua ya. Ini dikelompokkan isim-isim yang tidak bertanwin ini karena memang istimewa. Sehingga perlu dikelompokkan. Ini jenisnya seperti ini jenisnya apa namanya nama-nama perempuan, nama-nama tempat gitu ya. Nanti kita akan jelaskan poin-poinnya insyaallah. Al-anwa atau barang yang mau dicatat dulu ya. Jadi al-ism itu dari sisi ada tidak ada atau tidaknya tanwin, maka dibagi menjadi dua, yaitu munsharif atau ghairu munsharif. Munsharif yakni yang bertanwin. Untuk memudahkan maka kita harus pahami yang ini, dihafalkan yang ghairu musharif ini. Kalau ini sudah paham, insyaallah memisahkannya mudah gitu. Kalau kita hafal yang ini ghairu musharif, berarti selain itu tanwin semua gitu ya. Kalau kita ngapalkan yang musharif, nanti ini susah ketuker-tuker nantinya. Iya. Disangkanya bertanwin padahal ghairu. Tapi kalau kita ngapalkan yang ini, pahami yang ini, nanti insyaallah musharifnya aman. Ya karena yang musharif ini lebih banyak daripada yang ghairu musharif. Yang musharif ini lebih banyak daripada yang ghairu munsharif. Sebenarnya dari sisi masalah dari istilah munsharif itu kita bisa lihat. Berarti dengan kata lain yang namanya munsharif itu yang bisa ditasrif. Yang bisa ada tasrifnya. Seperti fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Nah, itu kan ada ininya. Ada tanwin-tanwinnya tuh. Berarti yang bisa ditasrif. Tapi yang ghairu munsharif enggak bisa. Enggak bisa ditasrif. Dia muncul dengan sendirinya satu kata gitu. Jadi mandiri, apa namanya, independen. Dia nggak bisa ditasrif. Tapi kalau yang musharif rata-rata bisa ditasrif. rata-rata bisa ditasrif, ya. Jadi bisa ada tasrifnya, kalau gharum syarif tidak bisa ditasrif. Tidak bisa ditasrif. Contoh misalnya Ibrahim. Ini enggak ada tasrifnya. Dia muncul dengan sendirinya, muncul satu. Enggak punya katakanlah enggak punya saudara, enggak punya apa gitu. Tapi kalau kolam ya, ini bisa ditasrif. Bisa ditasrif ya gitu ya. Misalkan seperti itu ya. Bisa misalkan tepak maklamah tempatnya kolam gitu ya. Kemudian juga apalagi ya. Ila akhirih ya. Baik. Kita akan baca untuk bisa menghafalkan atau untuk bisa memahami, kita pahami yang gharum syarifnya ya. Jadi itu isim yang tidak bisa ditanwin. Al-anwa al-atiyatu minal asma'i mamnu'atu minas sharaf. Al-anwa al-atiyah macam-macam berikut termasuk dari isim-isim yang mamnu'ah, terhalang dari sharaf. Nah ini kan dikatakan makanya sharaf kan, sharaf itu bisa ditasrif gitu ya. Mamnu'ah minas sharaf, tidak bisa ditasrif. Mamnu'ah ini terhalang, tercegah dari sharaf. Satu, kita baca Zainabu, Maryamu, ya. Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu. Jadi yang poin ke satu ini itu namanya nama-nama perempuan al-alam al-mu'annas. Yang nomor satu ini disebutnya dengan al-alam al-mu'annas, nama-nama perempuan. Al-alam, jadi yang nomor satu itu Zainab, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu, disebut al-alam al-mu'annas, nama-nama perempuan. Nah ini, yang nomor satu ya. Contohnya tadi, Zainabu, Zainab nama perempuan, Maryam nama perempuan, Fatimah, Aisyah, Makkah, Juddah. Baik, yang kedua ya, antum misalkan ditulis aja di samping kitabnya atau di buku atau di samping kitab itu al-alam al-mu'annas. Kita yang kedua sekarang Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu. Ini disebut dengan al-alam al-mu'annas fil lafad wa ma'nahu mudzakkar. Al-alamul mu'annas fil lafzi, dalam lafadznya, wa ma'nahu mudzakkar, wa ma'nahu mudzakkar. Mudzakkar. Mudzakkarun. Jadi nama-nama perempuan dalam lafadz, secara lafad dia namanya nama perempuan lafadnya, jadi ada tamar butoh, tapi maknanya laki-laki ya. Buktinya apa? Hamzah, apa namanya, Muawiyah, Usama, Tolha, Ukasha ya gitu ya. Lalu banyak ya, misalnya apalagi Mughiroh ya, Syu'bah ya gitu ya, banyak. Hamzolah, apalagi misalnya, pokoknya ada ta'amar butuhnya. Dia seolah-olah seperti nama perempuan, hanya di lafad, jadi hanya fil lafzi, hanya dalam lafadnya saja, tetapi maknanya laki-laki, maknanya muzakkar. Contohnya tadi, itu banyak, Hamzah, Usama, Ukasha, kemudian Muawiyah, Tolha ya. Tapi kalau Sofia, Ruqayyah ya, kemudian Maisarah misalkan, itu nama-nama perempuan, al-alam al-mu'annas. Maknanya mana perempuan, ya, maknanya untuk perempuan. Tapi kalau ini, maknanya laki-laki. Hamzah, Muawiyah, Usama, ya, Ukasha, Tolha, ya gitu ya, Hamdullah, atau Mughirah, ya, gitu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, Utsmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu, Ya, ini yang kelompok alif disebut dengan al-alam al-makhtum bi alif wa nun zaidatain, ya, zaidatain. Nama, ya, nama yang diakhiri dengan alif dan nun. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga, al-alam al-makhtum, nama yang diakhiri makhtum, nama yang diakhiri bi alif, bi alifin wa nun, wa nun, ada alif dan nunnya, zaidatain, tambahan alif dan nun yang ditambah. Nah, gitu ya. Seperti tadi, Utsman, Affan, Sufyan, ya, Marwan, Nu'man, itu namanya nama yang diakhiri dengan alif dan nun. Diakhiri ada alif dan nun, tetapi zaidatain, tambahan. Ya, tambahan. Nah, itu. Ada lagi misalkan Raihan, ya, Ramadan, misalkan gitu ya. Kemudian apalagi Sofwan, ya, Utsman, ya, ya, ada alif dan nun, ada tambahan alif dan nun, ada tambahan alif dan nun. Ya, contoh, jadi yang bunyinya seperti ini, ya, Utsman, Affan, Sufyan, Sofwan, Marwan, Nu'man, Ramadan, Raihan, nah gitu ya. Nah, ini namanya al-alam al-maktum bi alif dan nun. Sekarang yang ba, Kaslanu. Jau'anu, atashanu, syaba'anu, mal'anu. Nah, ini walaupun ada alif dan nun, tetapi bukan al-alam, tapi sifat. Ya, yang keempat ini namanya, atau yang ba ini, namanya sifat. Dia sifat. As-sifah. Sifat. Ala wazni fa'lan. Jadi dia sifat. Yang berwazan, mengikuti wazan, fa'lan. Fa'lan. Bukan alam. Ya, walaupun, bukan walaupun ya. Emang tidak ada sih nama orang yang namanya kaslan, gak ada kan. Atau jawaan. Ini karena sifat. Jadi dia sifat. Kalau yang tadi kan nama. Nama orang. Ya, contohnya tadi. Ala wazni, fa'lan. Ngikutin wazannya fa'lan. Kaslan. Jau'an, syaba'an, atasyan, mal'an. Kalau jau'an lapar, kalau kaslan malas, atasyan haus, syaba'an kenyang, mal'an penuh. Mal'an penuh. Ini sifat. Yang mana? Yang kaslan malas. Jau'an lapar. Iya. Atasyan haus. Yang haus. Syaba'an kenyang. Mal'an penuh. Mal'an penuh. Jadi itu sifat. Dulu pernah di pelajaran ini, ghadban. Ghadban apa artinya? Marah. Ghadban. Ghadbanu. Ghadbanu. Bukan ghadbani. Ghadban. Marah. Limadha? Al-mudarisu al-ghadbanu al-yawma. Kan gitu ya. Limadha al-mudarisu ghadbanu al-yawma ada di sini pernah. Pernah kita lewati, mengapa Pak Guru marah hari ini? Di halaman berapa tuh pernah kita? Tentang apa namanya, nama-nama sifat kaslan gitu, ada ya. Lupa di halaman berapa. Yang pernah, yang jelas pernah teringat. Nah, ini namanya sifat. Jadi bedakan dengan yang tadi. Utsman, Sofwan, Sufyan, Ramadan, Raihan, ya. Kemudian Marwan. Itu namanya al-alam. Ya. Itu jadi sudah empat ya. Kemudian yang keempat kita baca Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu. Ini nama, ini juga namanya nama al-alam, ini juga namanya al-alam, nama al-alam ala wazni fi'il. Ala wazni fi'lu. Ala wazni al-fi'lu. Jadi nama. Apa namanya. Yang. sesuai dengan wazan fi'il, yang mengikuti wazan fi'il. Jadi Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu, ini namanya nama al-alam. Jadi alam, nama itu namanya nama itu dalam bahasa Arab juga selain isim juga namanya al-alam, al-alam. Ada lagi misalkan Yazid, misalkan ya Yazid, kemudian juga apa lagi apa Ilyas, Ilyas apa termasuk wazan fi'il? Belum tahu lah. Ilyas itu mungkin dia apa namanya ajam, ajam, ajam. Ini al-alamul ajam, ajami. Al-alamu al-ajami. Ya. Baik. Sementara kita baca dulu. Nanti insya Allah teorinya. Jadi 5 aja dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita anggap yang nomor 3 itu satu-satu. Jadi 3 dan alif dan ba-nya itu kita anggap 2 nomor ya, 3, 4. Yang nomor 4-nya kita anggap nomor 5 ya. Gitu. Baik. Kita lanjutkan lagi. Yang penting antum ingat-ingat kata-kata ini ya. Walaupun ini apa namanya sedikit, tetapi ini cukup penting. Walaupun sedikit, tapi kalau kita ingat, insya Allah menjadi apa namanya pegangan lah ya, menjadi pegangan supaya supaya bisa tidak kaget kalau misalkan dalam pembacaan kitab itu tidak bisa ditanwin. Kita lanjutkan abyadu, aswadu, ahmaru, asfaru, akhdaru, azraku. Kira-kira menurut antum apa ini? Kalau ya sifat. Ya, memang nama, memang semua warna-warna, semua warna-warna baik yang mudzakkar sampai yang muannasnya tidak bisa ditanwin. Nah, ini namanya warna, dengan bahasa lain sifat. Jadi khusus nih, khusus yang namanya warna, abyadu, asfaru, aswadu, ahmaru, akhdaru, azraku ila akhirih, itu tidak bisa ditanwin. Ya, intinya gitu. Jadi itu namanya sifat. Kemudian Williamu, William. Eduardo, Eduardo. Landanu, Barisu, Pakistanu, Baghdadu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Yaqubu, Yunusu, Yusufu. Kira-kira apa nih? Ada William, ada Edward, ada London. Ya, jadi apa? Ada nama orang, ada nama tempat, kota, negara, dan sebagainya. Namanya itu Al-Alamul A'jami. Nama-nama yang bukan dari bahasa Arab. Termasuk di dalamnya misalkan nama orang Indonesia. Ya, misalnya Bapak Soeharto, ya Bapak gitu. Bapak Soekarno, ya. Kemudian Ujang misalkan gitu, ya gitu. Artinya iya termasuk. Suparno atau misalkan. Oh, kalau mau diajaan ya mungkin bahasa Arab Melayu. Iya, mungkin bahasa Arab Melayu. Gitu. Nah, itu terserah antum karena itu tidak ada kaidah. Artinya itu gimana baiknya aja lah gitu ya. Kayak gimana? Yang nomor yang tadi William Edward itu namanya Al-Alam Al-Ajami. Jadi ajam. Dengan bahasa kata dengan singkatnya namanya ini namanya ajam. Ajam itu bukan bahasa Arab. Jadi non Arab gitu, ya non Arab. Walaupun namanya nama dari Timur Tengah, misalkan siapa misalnya, hah? Sargar, iya, iya. Apa namanya? Lu nggak tahu dah. Pokoknya kalau itu, ya mungkin orang-orang misalkan dari Turki. Ibrahim juga. Iya, nah itu ada Ibrahim. Ibrahim itu dari mana itu? Dari misalkan dari Israel gitu ya, atau misalkan dari Yunan, atau dari apa namanya Ibrani kan bahasa-bahasa iya bahasa orang-orang ini apa namanya pengikutnya Nabi Isa itu kan Ibrani bahasa Ibrani. Kitab Injilnya dengan bahasa bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani, atau kitab Taurat dengan bahasa apa. Nah itu walaupun di sekitar Timur Tengah tetapi bukan Arab. Ya bukan dari bahasa Saudi. Anjam. Ya gitu ya. Kemudian Agniyau, Asdiqa'u, Aqwiya'u, Atibba'u. Ya, ini namanya apa kira-kira? Ada Agniya, ada Asdiqa'u, ada Aqwiya. Iya. Emang bisa bermakna jama', tetapi ini namanya nama-nama atau al-asma', al-ism ya, kata-kata bukan nama-nama, kata-kata yang diakhiri dengan alif mamdudah. Ya gitu ya. Agnia, asdiqo, aqwiya, atibba, ini namanya isim mamdud namanya. Isim mamdud ini isim-isim yang diakhiri dengan hamzah. Ya, setelah alif. Bi alifin mamdudah, yakni diakhiri dengan hamzah, sebelumnya alif. Sebelumnya mad. Isimnya isim mamdud namanya. Isim mamdud. Isim mamdud itu isim-isim yang diakhiri dengan hamzah, ya, dan sebelumnya itu alif. Diakhiri dengan hamzah. Agniya'u, asdiqo'u. Memang di sisi lainnya dia isim jamak, tetapi bukan jamaknya yang menjadi ciri khas, tetapi namanya ini isim mamdud. Isim mamdud, iya. Begitu juga yang ba itu sama. Sama, ini juga isim mamdud, hanya bedanya apa kira-kira? Kita baca. Fukara'u. Wuzara'u. Zumala'u. Ulama'u. Ini dalam penjelasan, baik yang alif sama yang ba, ini sama-sama isim mamdud. Bedanya apa kira-kira? Ada beda. Bedanya dari sisi wazan. Ya, wazannya saja yang beda. Jadi kelompok yang pertama itu wazannya af'ila. Maka kata-kata yang berwazan af'ila, maka masuk di situ. Ada agniya, ya af'ila gitu ya. Asdiqo, aqwiya, atibba gitu ya. Gitu ya. Af'ila. Jadi ada alifnya, ada a-nya gitu. Agniya, aqwiya, atibba, asdiqo, azkiya, ya maksudnya. Azkiya. Aqyas. Aqyas mah bukan. Azkiya. Nah, yang kedua fuqara ini juga isim yang mamdud, kira-kira wazannya kira-kira apa ini wazannya? Wazannya fu'ala. Fu'ala'u. Fu'ala'u, fuqara'u, wuzara'u, zumala'u, ulama'u, kudama'u, ya, kudama'u gitu. Kemudian apa lagi? Kudama itu kan orang-orang kodim, orang-orang yang senior. Jadi ya. Beda wazan. Iya, tetapi ini sama-sama isim mamdud. Sama-sama isim mamdud, isim yang diakhiri dengan hamzah, sebelumnya alif. Sebelumnya alif. Semua yang isim-isim yang berakhir dengan hamzah, dia namanya isim mamdud. Mamdud, ya mamdud. Mamdud ya. Ya mamdud. Mamdudah. Berikutnya masajidu. Masajid. Madarisu. Fanadiku. Makatibu. Daqaiku. Nah, kira-kira apa nih? Masajid, madaris, fanadik, makatibu, daqaik. Iya, memang ini tempat, ada tempat-tempat ya. Tapi kalau daqaik itu bukan ya. Kalau daqaik itu bukan tempat. Daqaik itu artinya menit-menit. Iya, menit-menit daqaik. Daqaik itu menit-menit. Masajid, masjid-masjid, madarisu, madrasah-madrasah, fanadiku, hotel-hotel, makatibu, kantor-kantor atau meja-meja. Kalau daqaiku itu menit-menit. Nah, ini namanya adalah termasuk apa? Ya. Di sisi lain jamak namanya isim yang berwazan mafa'ilu. Mafa'ilu. Jadi ini isim dengan wazan mafa'ilu. Mafa'ilu. Karena kalau dikatakan tempat, kalau dikatakan tempat, daqaik tidak tepat. Tidak tepat kalau wazan mafa'il. Mafa'il. Dan memang dia dalam beberapa keterangan juga ismul jama', dikatakan isim jama' dengan wazan mafa'il. Dengan wazan wa mafa'il. Yang sama-sama jama' juga itu di bagian dalnya. Ya, bagian dalnya. Jadi nomor 6 ini isim semua nih. Alif, ba, jim sama dal ini isim semua. Ya, tetapi semuanya mengikuti wazan. Isim dengan wazan isim mamdud dengan wazan af'ila, isim mamdud dengan wazan fu'ala, kemudian ini isim yang dengan wazan isim jamak dengan wazan mafa'il. Nah, yang terakhir ini juga isim jamak dengan wazan mafa'il. Ada tambahan apa? Ada tambahan ya. Jadi dua-duanya jamak semua, tetapi yang dal ini dikatakan sigot muntahal jumu, jadi isim jamak yang sudah paling akhirnya gitu. Jadi isim jamak yang paling ujung lah gitu. Kita baca manadilu. Mafatihu. Ya, fanajilu. Ya, karasiyu. Nah, ini. Sebenarnya seperti mafatih, mafatih saja itu sudah cukup. Sudah cukup dia jamak mafatih, tapi sini mafatihu. Nah, ini berarti kunci-kunci. Kunci-kunci. Maknanya dua-duanya kunci-kunci semua. Ya. Maknanya juga kunci-kunci, tetapi memang wazan, intinya wazan. Tapi yang menjadi pembeda adalah wazan. Mafail panjang ya. Ada ya-nya tambahannya. Kalau yang jim-nya itu mafail, mafail. Baik, ini secara teori. Nanti insyaallah akan kita ulangi lagi insyaallah. Jadi untuk teorinya, jadi kalau kita hitung ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11. 11 jenis, ya. Ada 11 jenis. Kita harus hafalkan itu al-alam al-muannas, al-alam al-muannas fil lafz wa ma'nahu mudzakkar. Ya, atau dikatakan ini namanya isim mudzakkar. Al-makhthum bi ta marbutah gitu ya. Al-alam lil mudzakkar. Yang mana? Manajin, fanajin. Fanajin itu piring-piring. Ah, iya. Finjan, ya, finjan. Cawan-cawan, apa namanya? Piring-piring lodor. Fanajin, ya. Jadi piring-piring yang lebar-lebar tuh. Kalau piring biasanya yang piring yang itu namanya sahnun. Piring yang itu yang biasa itu untuk makan itu namanya sahnun. Nah, kalau yang fanajin ini piringnya lebar-lebar. Nah, itu buat apa? Makanan, ya, buah-buahan itu finjan. Itu piring-piring yang lebar dan tipis atau datar ya, lodor, piring lodor. Karasi ya kursi, kursi-kursi ya. Nah, itu aja ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah pada malam hari ini. Karena memang teori sifatnya, maka nanti akan diulang lagi insyaallah. Baru 5 di sini, jadi nanti 6 lagi akan anda catat. Karena memang supaya hafal sih. Tapi antum secara feelingnya saja, bahwasanya kata-kata ini ya nanti kalau ketemu dibaca dengan tidak tanwin ya. Nanti di sini ada latihan latihan diacak, di situ nanti ada yang tanwin, ada yang bukan tanwin. Nah, jadi yang bukan ini, yang bukan 11 ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 diringkas jadi 6 sebenarnya. Tetapi di antara 6 itu ada yang ada beberapa poin ya, seperti nomor 3 2 poin, 4 nomor 4 2 poin, yang nomor 6 4 poin. Ya, 4 macam ya, jadi gitu ya. Maka kita kalau mau hitung ada 11 semuanya. Insyaallah kita cukupkan dulu pada malam hari ini pertemuan Durus Lughah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan jelas di antara kita semua. Dan ini merupakan ilmu dan ini penting sekali. Bahkan di dalam Al-Qur'an pun itu banyak isim-isim yang ghairu munsharif, banyak ya. Seperti surat Yusuf, surat Ibrahim, surat Hud, ya surat Maryam. Nah, ya gitu ya. Kalau surat Muhammad munsharif bukan? Muhammad. Ya munsharif berarti Muhammadun. Iya, artinya nama surat kan nama Muhammad. Ya, ternyata nama-nama surat dalam Al-Qur'an banyak yang ghairu munsharif ya, seperti Maryam. Ini kan surat Maryam kan? Surat apa Toha, ya kan itu ghairu munsharif. Nah, tidak tanwin. Kemudian surat Yusuf, surat Ibrahim, surat Hud, ya gitu ya. Nah, ini artinya termasuk kaidah dalam Al-Qur'an juga ya, termasuk kaidah dalam Al-Qur'an juga tentang masalah isim yang ghairu munsharif ya, bukan perkara yang sia-sia atau yang tidak ada manfaatnya. Manfaatnya besar sekali ini. Manfaatnya besar sekali ya. Baik, ila huna awalan naktafi bihadzal qadar wa sanuwasil insyaallah fi liqa'il ati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.